Alhamdulillah ya wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wasalna ila babil jumu'ah. Babil jumu'ah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه النفع العميم باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة bukan Jum'ah ya, Jum'ah. Kalau Jum'ah itu pekan. صلاة الجمعة. قال كل من لزمته الجمعة لازمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال رضي الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي اللفظ للمسلم أي اللفظ الآخر كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مؤنة من فقهه رواه مسلم. طيب sampai di sini. Salat Jumat kita bahas tentang kefarduan salat Jumat. Salat Jumat ini fardu bagi setiap laki-laki yang akil balig hur. Akil balig hur, merdeka. Akil balig hur. Maka tidak ada kewajiban salat Jumat bagi sabi. Pertama sabi, yang kedua An-Nisa, perempuan, kemudian Al-Amd, ya, juga tidak ada, ditambah juga kemudian yang wajib tadi, Akil, laki-laki, Akil, Balik, Hur, dan Mustautin. Mustautin, ya, ini dia bertempat tinggal di negerinya, Istiton. Sehingga tidak ada kewajiban salat Jumat bagi perempuan, sabi, anak-anak, yang belum balik, kemudian juga abad, hamba, budak, kemudian juga bagi musafir. Ini tidak ada kewajiban. Tapi jika mereka melakukan salat Jumat, maka boleh bagi mereka untuk salat Jumat. Tidak perlu mengulang salat zuhur. Ini terkait dengan siapa yang wajib atas mereka Jumat. Kemudian para ulama juga membahas jumlah orang yang wajib atas mereka Jumat. Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, ini pendapat sejauh yang saya tahu ini pendapat jumhur. Ini mazhab Syafi'i. bahwasanya jumlah yang diwajibkan Jumat itu ketika berkumpul orang-orang dengan sifat yang tadi dalam jumlah 40. Dalam jumlah 40. Artinya jika terkumpul orang-orang dengan sifat yang sebelumnya disebutkan tetapi kurang dari 40, maka atas mereka zuhur. Atas mereka zuhur. Bagi pendapat ini. Ini yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan ini pendapat Syafi'iyah. Jumlah yang 40 itu, ya ini dari mulai awal Jumat. Awal pelaksanaan sholat Jumat. Mulai dari khutbahnya, itu jumlahnya 40. Jika jumlah mereka di awal sholat ini memenuhi jumlah ini, namun di pertengahan sholat ada sebagian mereka yang keluar, kemudian kembali, maka ini terpenuhi. Tidak merusak Jumat. Nah, dalam kasus inilah yang terjadi terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Wa taraku qa'ima. Dan mereka meninggalkan engkau berdiri pada hari Jumat. Tidak tersisa dari jamaah yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali cuma 12 orang. Makanya nanti pendapat kedua yang mengatakan minimal Jumat itu 12 orang berdalil dengan kisah ini. Nah, kisah ini ditolak pendalilannya dari sisi apa? Karena jumlah mereka yang pergi itu kembali lagi. Mereka pergi sebentar, menemui kafilah dagang, mengambil apa yang mereka butuhkan, kemudian belum selesai khutbah, mereka sudah kembali. Nah, tapi kalau mereka pergi, selesai sholat Jumat mereka tidak kembali, maka yang sholat Jumat bersama juga mereka yang meninggalkan sholat tadi, meninggalkan khutbah tadi, harus melakukan sholat zuhur. Atas pendapat yang mengatakan 40. Ya, dua pendapat ya. Yang pertama 40, yang kedua ada yang mengatakan 12. Bahkan yang ketiga ada yang mengatakan boleh 7 orang saja. Bahkan ada yang mengatakan boleh 3 orang saja. Boleh 3 orang saja. Imam, muazin, dan mustami satu orang. Ya, imam, muazin, dan mustami satu orang. Pendapat ini, wallahu'alam, barangkali bisa diterapkan bagi mereka yang tinggal di suatu negeri dan memang berjauhan. Jauh tempat kampung yang ada melaksanakan sholat Jumat itu jauh. Wallahu'alam. Yang jelas di sini memang tidak seluruhnya berdalil. Yang 40 ada dalilnya. Di antara dalilnya apa? Ketika pertama kali sholat Jumat itu dilakukan, Nabi sholat bersama 40 orang. Sehingga mereka mengatakan minimal jumlah orang yang ikut sholat Jumat itu 40 orang. Laki-laki dewasa merdeka. Laki-laki dewasa merdeka. Jadi jumlah 40 tadi bukan total keseluruhan jamaah. Tetapi total jamaah yang laki-laki dewasa merdeka mustautin. Jadi kalau ada di antara 40 tadi seorang yang musafir, maka ini tidak terpenuhi. Jika ada di antara jamaah yang 40 tadi adalah seorang anak yang belum balik, maka ini tidak terpenuhi. Berarti 39 orang kan? Tidak terpenuhi. Ala kulli hal, Jumat tegak dengan jamaah itu. Jumlah yang banyak. Nah, terkait dengan ini juga para ulama mengatakan, jika dalam satu kampung sudah berdiri sebuah masjid, maka tidak boleh di kampung tersebut ada masjid lain yang di dalamnya didirikan Jumat. Hatta jika seandainya jamaah bertambah, penduduk kampung tadi bertambah sehingga masjid tidak bisa menampung mereka lagi, bukan mendirikan masjid baru, tetapi memperluas masjid yang sudah ada. Nah, tapi kalau yang mendirikan tadi jumlahnya pas, tidak terlalu lebih, mendirikan masjid yang baru, maka sholat Jumat yang dilakukan di masjid yang kedua itu tidak sah. Jadi kalau dulu di kampung-kampung, sampai sekarang juga di kampung saya, itu di desa itu ada masjid, tapi fungsinya hanya untuk melaksanakan sholat-sholat lima waktu. Adapun sholat Jumat mereka berkumpul pada masjid yang kalau dulu di kecamatannya. Kalau dulu itu di kecamatan, baru-baru ini 10 tahun ke belakang atau kurang dari 15 tahun ke belakang, ada lagi di kampung tetangganya mendirikan masjid. Dan yang berdekatan dengan kampung ini, termasuk kampung saya, sholat Jumatnya di situ. Nah, kalau sebelumnya dia di kecamatan, sehingga orang kampung saya ini untuk sholat Jumat, itu harus melakukan perjalanan minimal 2 jam sebelum waktu Jumat. Nah, karena jalan kaki. Ini bahkan di kampung-kampung yang lain demikian. Nah, sekarang kita lihat di kota-kota. Beda RT, masing-masing punya masjid kan? Nah, ini sebetulnya bukan kebanggaan. Sebetulnya bukan kebanggaan. Karena pada kenyataan masjidnya juga diisi satu saf kan. Dalam salat berjamaahnya satu saf satu jam. Itu pun kalau ada kadang-kadang cuma berapa? Setengahnya atau sepertiga saf kan. Selebihnya anak-anak kecil mau ribut. Udahlah kajian enggak ada, salatnya seperti itu. Kamu berbangga-bangga dengan jumlah masjid atau bahkan dengan hiasan-hiasan masjid. Pas salat Jumat baru agak ramai nih kelihatan. Padahal kalau satu masjid dikelola dengan benar, seluruhnya sholat di sana itu lebih baik. Menampakkan syiar Islam itu di sana. Makanya masjid jangan ditinggalkan. Walaupun para ulama yang mengatakan, bahkan mereka yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Ini beda ya, sholat berjamaah wajib dengan sholat berjamaah di masjid wajib itu beda. Saya juga baru ngeh belakangan. Hatta para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, itu mereka, sebagian mereka tidak mengatakan berjamaah di masjid, tapi berjamaah saja, bukan berjamaah di masjid. Selama kaum muslimin melakukan salat berjamaah, itu sudah memenuhi kewajiban. Termasuk mereka yang menjadikan berjamaah itu sebagai syarat sahnya salat. Ada sebagian ulama, diantaranya Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, berjamaah itu adalah syarat sahnya salat. Artinya seorang tanpa uzur salat sendirian, munfarid, itu tidak sah salatnya. Katakan sih dari pendapat ini. Nah, ini mereka pun tidak mengatakan harus di masjid. Yang penting berjamaah. Selama berjamaah itu sah. Nah, ini ditambah lagi dengan masalah riayah masjid, pengelolaan masjid yang ya lebih baik seperti yang sebelum-sebelumnya ya, dulu, zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman bapak-bapak kita. Itu lebih nampak. Masjid-masjid di kampung itu hanya digunakan untuk sholat 5 waktu. Karena kan terlalu jauh. Harus pergi ke kecamatan untuk sholat zuhur kan, bolak-balik. Terlalu jauh. Tapi kalau untuk sholat Jumat, sholat Id, maka satu kecamatan, satu tempat misalnya. Atau untuk sholat Id mungkin satu kecamatan, 2 tempat lah. Nah ini. Kemudian syaratnya, saya di sini mengatakan, kullu man lazimathul jamaah, lazimathul jumu'ah. Nah, ini juga fi nazar ya. Fi nazar. Kecuali yang mereka mengatakan, hamba pun wajib sholat Jumat. Kalau hamba pun wajib sholat Jumat, iya. Setiap yang wajib atas mereka jamaah, maka wajib atas mereka Jumat. Yang wajib jamaah siapa? Ah, laki-laki, akil, alik, hur. Ah, jamaah. Jamaah tidak ada syarat merdeka. Selama dia muslim. Laki-laki, dewasa, berakal. Ya. Bukan musafir. Bukan musafir. Nah, di sini kalimat ini nanti akan bertentangan dengan bahwasanya musafir itu tidak wajib salat Jumat. Hanya memang sebagian ulama mengatakan musafir itu wajib salat Jumat. Tapi kewajibannya seperti yang dikatakan Syekh Utsaimin, kewajibannya ma'al ghair. Artinya ketika seorang safar kemudian melintasi suatu kampung yang di kampung tersebut didirikan Jumat dan dia menemui Jumat itu wajib baginya ikut salat Jumat. Ini wajib ma'al ghair. Tapi kalau dia tidak temui sholat Jumat, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi tidak ada sholat Jumat bersama orang-orang yang safar. Kita safar ini 1000 orang gitu ya. Rombongan apa coba kira-kira. Terus kita sholat Jumat sesama kita. Nah, ini tidak ada. Tapi kalau kita singgah di satu kampung, yang di kampung tersebut ada Jumat, dan kita dapati Jumat tadi, maka wajib kita untuk ikut sholat Jumat bersama penduduk negeri. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi yang lain mengatakan, dia dirukhsah secara mutlak berdasarkan hadis yang banyak dan asar-asar yang banyak yang kuat, baik yang diriwayatkan secara muttasil ataupun secara mursal. Bahwasanya rukhsah untuk salat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang muhtalim, yang sudah ihtilam, kecuali bagi budak. Ya, kecuali bagi perempuan, budak, kemudian sabi dan mar'ah. Juga perempuan tadi ya, dan musafir. dengan syarat idza kana mustautinan tadi. Dia bertempat tinggal. Nah, seorang itu dalam tiga kondisi. Mustautin, mukim, atau apa? Musafir. Musafir tidak ada. Tidak ada. Mustautin dan mukim ini mereka wajib salat Jumat. Seorang orang mana? Orang dari negeri yang jauh. Kemudian dia melakukan perjalanan dalam rangka misal menuntut ilmu. Diam di satu negeri dalam waktu yang panjang. Dan dia dengan panjangnya waktu, dia tidak hanya menuntut ilmu jadinya kan, dia juga harus berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri di negeri tersebut. Nah, ini mukim. Ini mukim. Ketika selesai urusannya dalam menuntut ilmu, dia pulang ke kampungnya. Nah, orang dalam seperti ini tidak dikatakan mustautin, tidak dikatakan musafir. Tapi mukim. Mereka wajib sholat sholat Jumat. Qala wa min syurutiha, di antara syaratnya adalah dikerjakan pada waktunya. Wa antakuna bi qaryah, ya bukan di dalam perjalanan di negeri yang mustaqir ya. Kalau orang Arab itu ada yang disebut qaryah, ada yang disebut bawadi. Bawadi itu tempat orang-orang yang nomaden. Pindah satu tempat dijadikan sebagai tempat mukim sementara. Kemudian dalam waktu tertentu mereka akan pindah lagi, tidak menjadikan tempat tadi sebagai tempat yang permanen. Nah, ini lawannya. Dan dilakukan dengan mendahulukan dua khutbah. Dari Jabir, ini sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, biasanya Nabi berkhutbah, beliau merah matanya, kedua matanya. Ainah wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Jadi khutbah Jumat itu bukan kayak orang mendongeng ke anak kecil ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam momen yang akan kita hadapi pekan depan. Ya, ini tahun baru gitu. Bukan seperti itu khutbah Jumat, tidak. Khutbah Jumat itu apa? Dalam riwayat yang lain seperti munziru jish. Ya, munziru jish, tegas. Dan ka'annahu munziru jish yaqulu sabbahakum wa masakum. Siapkan diri kalian, itu maksudnya. Kalimat sabbahakum wa masakum itu siapkan diri kalian. Siapkan diri kalian dengan apa? Ya, dengan fitnah yang akan menghadapi kalian di dalam kehidupan atau setelah meninggal, siapkan dengan ketakwaan sebagusnya. Dan beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah. Nah, ini khutbah ini tidaklah wajib setiap khutbah kita ucapkan dengan seperti ini. Ya, jangan dianggap setiap khutbah harus dengan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajjah. Dan seterusnya. Dan lafaz dalam riwayat yang lain bahwasanya khutbah Nabi pada hari Jumat, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau berkhutbah setelah itu, lalu dan beliau meninggikan suaranya. Wa yaqulu ala isri zalika wa qad ala sawtu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan may yahdillah fala mudilla lahu, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya panjangnya salat seorang dan ringkasnya khutbahnya mu'natun min fikhihi. Itu indikasi kepada kefakihan orang tersebut. Indikasi kepada kefakihan orang tersebut. Hanya permasalahan sekarang adalah yang dimaksud dengan panjang dan pendek itu bagaimana? Nah, ini semuanya sifatnya relatif. Para ulama sendiri mengatakan inna tuli wa qasri amri nisbi. Bahkan ada yang mengatakan sungguhnya khutbah Nabi itu panjang. Bahkan ada yang mengatakan lagi riwayat dari Utsman, khutbah Utsman itu seperti apa? Membaca Al-Fatihah. Khutbahnya seperti membaca Al-Fatihah. Ringkas berarti kan? Intinya saja, tidak perlu bertele-tele. Tapi yang jelas di sini adalah amru nisbi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Misal kalau di Arab sana khutbah setengah jam itu pendek. Di kita khutbah setengah jam. Oh, itu di belakang udah ada nepuk-nepuk apa? Nepuk-nepuk lantai. Ada tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Ini orang-orang yang melakukan seperti ini, orang-orang yang melakukan seperti ini, orang-orang yang rusak ibadah. Khutbah Jumat itu bagian dari ibadah. Makanya para ulama mengatakan di dalam khutbah Jumat tidak boleh khatib itu menggerak-gerakkan tangannya. Seperti sekarang ini. Mengapa mereka sampai mengatakan demikian? Tidak boleh menggerak-gerak tangan-tangannya. Pandangannya ke depan menghadap jamaah, bukan pindah kiri, pindah kanan, enggak. Tidak memberikan isyarat dengan tangannya ketika khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu adalah ibadah. Ibadah itu sendiri. Satu yang dikatakan sebagai ibadah, ibadah mahdhah ini. Harus dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan seterusnya. Adapun gerakan badan, gerakan tangan, ini bertentangan dengan poin ini. Oke, para ulama mengatakan tidak boleh dalam khutbah itu memberikan isyarat dengan tangan, berpaling ke kiri dan kanan. Ini dalam khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah yang lain, khutbah nafilah, ya mangga, silakan. Malah nanti kan kalau darus kayak gini diam, gitu ya, ngantuk jamaahnya. Nah ini. Nah apalagi kalau dia bukan khatibnya. Bikin kericuhan lagi. Ya sabar sajalah menunggu. Kalau memang kepanjangan kan, sabar saja. Kalau mau tegur nanti belakang. Tapi panjang dan pendek pun sekali lagi itu urusan satu hal yang sifatnya relatif. 30 menit jika isinya jelas itu pendek. Tapi 15 menit isinya ngalor ngidul kemana-mana, nggak jelas. Ini temanya tentang apa? Itu panjang. Saya kalau sudah ketemu khatib yang seperti itu, ingin ini cepat turun lah. Karena semakin panjang ngomongnya, semakin banyak salahnya. Sudahlah pembicaraan yang gak jelas kemana arahnya. Yang disampaikan hadis dhaif, gitu ya, kisah-kisah khurafat misalnya, ditambah-tambahi. Kemudian bicara tentang politik. Sering khutbah yang ngalur ngidul itu isinya lebih kurang seperti itu. Bicara tentang politik, ngomentari masalah politik, yang tidak, apa ya, justru dengan membicarakan itu akan menurunkan kadar keimanan jamaah, bukan meningkatkan kadar keimanan. Harusnya khutbah Jumat itu mampu membantu jamaah untuk meningkatkan keimanannya, bukan menjatuhkannya. Kemudian hadis yang dibawakan hadis dhaif atau bahkan mungkin hadis palsu atau bahkan mungkin cerita-cerita khurafat yang enggak jelas asal-usulnya. Konon saya pernah baca begini begitu, dia sendiri bilang konon. Ini dan khutbah itu di atas mimbar, bukan di atas podium, bukan di atas altar, mimbar. Di atas mimbar, mimbarnya Nabi itu satu tempat yang lebih tinggi. Mimbar itu satu tempat yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya. Nah, mimbar Nabi itu bertingkat tiga, anak tangganya tiga, dan beliau khutbah di anak tangga ke-2. Beliau duduk di anak tangga ke-3. Berbeda dengan khutbah Id nanti ya, itu tidak disunnahkan adanya mimbar. Justru adanya mimbar dalam khutbah ini amrun muhdats, perkara yang baru diadakan pada masa apa? Salah satu khalifah Umayyah, khalifah yang kedua misalnya, Yazid, atau yang ketiga. Yang ini diingkari oleh para sahabat. Tapi kalau khutbah Jumat di atas mimbar. Ketika menaik mimbar, maka imam memberi salam pada jamaah, kemudian beliau duduk. Lalu muazin melakukan azan. Oh, kita belum tadi ya. Qala wa yustahabbu ay yakhthuba 'ala mimbar fa iza sa'ida aqbala 'ala an-nasi fa sallama 'alaihim. Summa yajlisu wa yu'adhdhinu muadhdhin. Summa yakumu fayakhtubu summa yajlis summa yakhtubu khutbah ats-tsaniyah. Lalu setelah itu berdiri, setelah azan berdiri melakukan khutbah, lalu duduk kembali dalam muddah yang ringkas, duduknya tidak terlalu lama, kemudian melakukan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua ini bukan semata-mata membaca doa. Keliru juga seorang menjadikan hubah kedua hanya tempat untuk membaca doa. Apalagi kalau dilakukan setiap kali khutbah. Tsumma tuqam shalah fa yusalli bihim raka'atain. Kemudian ditegakkan salat, maka khatib tadi itulah yang menjadi imam. Mengimami mereka salat dua rakaat. Wa yujharu fihi ma bil qira'ah. Menjaharkan qira'ah pada dua rakaat tersebut. Yaqra fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyah bil ghasyiyah au bil jum'ah wal munafiqun. Ya. Au bil jum'ah wal munafiqun. Kenapa enggak wal munafikin? Nah, karena nama surat. Surat apa namanya? Surat Al-Munafikin. Ini mim babil ikhbar. Nah, mengabarkan aja nama suratnya Munafiqun. Kalau tidak, bil munafiqin harusnya. Sama saja. Wa istahu liman atal jumu'ah ay yaghtasila wa yatatayyib tatayyab wa yalbasu ahsana siyabah. Ya, disunnahkan bagi orang yang datang Jumat pertama dia untuk mandi. Hatta jika dia mandi setelah terbit fajar. Itu cukup bagi dia. Tapi dengan niat mandi hari Jumat tadi. Kemudian menggunakan wangian dan menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Wa yubakkiru ilaiha. Dan bersegera untuk mendatangi masjid. Maksudnya ya. Ilaiha ini maudhi' shalahnya. Wa yubakkiru ilaiha. Segera untuk mendatangi masjid. Jadi di sini pun mandi hari Jumat itu sifatnya apa? Sunnah. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Bukan perkara yang wajib. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kemudian dia mendatangi masjid, maka cukup baginya. Barang siapa yang mandi, maka mandi afdal. Berarti ini menunjukkan afdaliyah saja. Bukan kewajiban. Ada hadis yang lain. Ghuslul jum'ah wajibun ala kullil muhtalim. Dan jawab yang kata, man atal jum'ah fal yaktasil. Para ulama mengatakan dengan hadis yang tadi dan praktik sebagian sahabat, mereka mengatakan bahwasanya kalimat wajib di sini tidak sampai satu yang fardu. Tapi dia memang ditekankan. Yang jelas di sini, pendapat yang mengatakan wajib sekalipun dia tidak mempengaruhi sholat Jumat itu sendiri. Jadi kewajiban mandi dengan kewajiban sholat itu tidak talazum. Mandi ya mandi, sholat ya sholat. Orang yang mendatangi sholat Jumat tanpa mandi, tentunya dengan toharoh ya, itu cukup. Hatta bagi mereka yang mengatakan mandi itu wajib, hanya dia melakukan dosa dengan sebab dia tidak mandi. Bukan dengan dia tidak mandi, sholat Jumatnya tidak sah. Tidak. Tidak ada kaitan antara mandi dan sholat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Samurah tadi yang saya sebutkan, man tawadda'a yaumul jum'ah fabiha wa ni'mat. Maka cukup itu. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dia wajib dalam keadaan tertentu, tidak wajib dalam keadaan yang lain. Ini melihat pada konteks keadaan pada masa itu. Ya kalau antum misalnya dari ladang misalnya berkeringat luar biasa gitu. Itu kan harumnya luar biasa ya. Semerbaknya kan. Terus ujuk-ujuk datang ke masjid kan mengganggu orang. Nah, dalam kondisi seperti ini. Apalagi kalau seminggu enggak mandi-mandi ya, Tem. Seminggu enggak mandi. Nah, kondisi pada masa itu. Maka mereka mengatakan, yajibu fi halin duna halin. Wa fi sahihain idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthib faqad laghauta. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Jika engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, diamlah, maka engkau telah melakukan kesia-siaan. Kalimat lagha di sini ada dua tafsir para ulama. Yang sebagian mengatakan la salata lahu, tidak ada salat Jumat baginya sama sekali. Artinya salat Jumatnya enggak dihitung. Yang kedua mengatakan pahala Jumatnya rusak. Pahala Jumatnya rusak. Qala wa dakhala rajulu yawmal jum'ah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub fa qala salaita qala la qala qum fa salli rak'atain muttafaqun alaihi. Nah ini salat awal sekali masuk masjid, ya, jangan langsung duduk, salat dulu. Dan boleh bagi imam, boleh bagi imam untuk melakukan apa, mukhatabah, muhadatsah berdua dengan jamaah. Jadi kalam tadi, berbicara tadi, jamaah itu dilarang berbicara jika mereka berbicara sama mereka misalnya. Tapi kalau dia berbicara dengan imamnya, misalnya dia mengatakan memberi isyarat pada imamnya bahwasanya di bagian belakang anak-anak mengganggu jamaah misalnya, ini dibolehkan. Dia bicara dengan imam, pak imam yang belakang anak-anak mengganggu. Nah imamnya yang memberikan isyarat kepada jamaah yang di belakang atau kepada anak-anak yang ada di belakang untuk menyingkir atau untuk tidak mengganggu. Jadi kalau dia yang bicara, anak-anak di belakang diam misalnya, sementara imam sedang khutbah, maka masuk dalam hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi, faqad laghauta. Tapi kalau dia bicara kepada imam, maka ini dibenarkan. Dalilnya satu hadis ini, Nabi berbicara dengan jamaah yang baru datang. Salaita kan ini di luar khutbah. Nabi sedang khutbah, kemudian masuk seorang. Dia bertanya kepada orang yang masuk, salaita lam. Pembicaraan dua Nabi dan jamaah tadi, sahabat tadi yang baru datang, ini di luar materi khutbah. Nabi tidak sedang melanjutkan khutbah, tapi pembicaraan yang lain. Dalil yang lain bahwasanya pada satu Jumat datang seorang sahabat Arabi atau yang lainnya datang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, mata sa'ah. Nabi diam, ya, dan seterusnya. Dari hadis ini, ini menunjukkan Nabi tidak menegur orang tanya kalau imam khutbah jangan ditanyain, enggak pernah melakukan itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau mukhatabahnya berdua tadi, jamaah dengan imamnya, ini tidak masuk dalam ancaman hadis Abu Hurairah faqad laghauta. Hadis Abu Hurairah tadi idza qulta li sahibika ansit, ya, idza qulta li sahibika ansit faqad laghauta. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Arsi? Jamak dengan salat asar sama jumat. Nah, sebagian guru kami mengatakan mungkin saja. Mungkin saja. Ya, mungkin saja jamak. Artinya kita setelah salat Jumat, lalu kita lakukan salat asar. Kita tarik salat asarnya di waktu zuhur kan? Mungkin saja. Karena salatnya serupa. Yang lain? Ketika imam khutbah, ketika imam selesai khutbah, kemudian kan jarak antara khutbah dan sholat itu tidak jauh. Kita hanya bicara, misalnya memberikan isyarat agar jamaah kita merapatkan saf dan sebagainya. Insya Allah nggak masalah. Ya. Sholat berenang termasuk larangan. Sholat gimana? Selawat. Jamaah. Misalkan khutibnya menyebut nama Nabi. Nggak masuk dalam larangan ini. Yang masuk dalam larangan ini ada unsur berbicara, ngobrol. Ngobrolnya yang dilarang ya. Idza qulta li sahibika itu maksudnya ngobrol. Walaupun ngobrol searah, ente diam gitu ya. Kan ngobrol juga. Tapi misal disebutkan nama Nabi kita bersalawat atau doa yang lain itu tidak masuk. Ya, tidak masuk. Jadi itu wajib ya. Diam itu wajib. Diam itu wajib. Hanya ini bagi yang mendengarkan khutbah. Tapi bagi jamaah yang jauh tidak dengar khutbahnya, sebagian ulama mereka tidak memandang hal ini harus demikian. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan dan yang lainnya. Anda bisa perhatikan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lain. Itu ketika mereka duduk di luar masjid, jauh, enggak kedengaran suara imamnya. Dia ngobrol sama temannya sebelah. Gitu. Tapi ini bagi yang mendengarkan khutbah. Ada juga yang mengatakan seluruhnya, seluruh jamaah tidak boleh berbicara. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita masuk salat yang pertama ya salat tahiyatul masjid. Setelah itu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak atau yang ada yang mengatakan salat intizar. Salat menunggu imam. Nah, salat intizar ini kapan dimulainya? Sejak antum masuk masjid. Maka untuk hari Jumat itu ada pengecualian terkait dengan larangan salat di saat matahari di tengah. Dari hari Jumat. Salat terus dua rakaat semampunya. Ketika imam itu keluar, nah imam keluar ini imam keluar khutbah. Kalau di kita imam keluar kan, itu tolong di belakang ada. Imam keluar, tapi keluarnya ngapain? Duduk salat sunnah, ya kan? Nah asalnya imam itu masuk ke masjid, dia langsung naik mimbar. Nah ketika imam keluar, maka terputuslah segala salat, kecuali bagi tadi yang datang belakangan. Mutakhir. Dia sholat dua rakaat yang ringan. Nah, ketika imam khutbah, maka putuslah semua pembicaraan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khurujul imam, keluarnya imam itu memutus salat. Bagaimana hukumnya jika datang ke masjid saat selesai khutbah? Apakah sholat Jumat sah? Nah, seorang mendapati sholat Jumat, minimal dia dapati satu rakaat. Nah, jika dia tidak mendapati satu rakaat pun, maka dia harus sholat zuhur. Dia misal datang ke masjidnya ketika imamnya sudah sujud terakhir. Di rakaat kedua, lalu tasyahud, salam. Ya. Nah, dia harus melakukan sholat zuhur. Dalam kasus itu antum ikut jamaah Jumatnya kan telat. Setelah itu selesai salat Jumat ini bersama imam, antum salat zuhur. Atau kalau udah datang terakhir, antum nggak tahu ini. Ini rakaat kedua atau rakaat pertama kan gitu. Maka salat zuhur ya. Kita tidak mendapati satu rakaat. Tapi kalau mendapati satu rakaat, maka kita sudah mendapati Jumat. Wallahu a'lam, saya tidak dapatkan penjelasan, belum mendapatkan penjelasan terkait dengan itu. Hanya para ulama membahas seperti ini, yang satu mimba bitaghliz, sehingga benar-benar mereka menghalangi manusia untuk berbicara di situ. Ya keluar wudu, ngapain lagi? Nanti mau nungguin di situ. Ntar apa muazinnya iqamah langsung sholat gitu ya. Selesai sholat baru ingat saya tadi batal wudu. Harus sholat zuhur kan. Keluar langsung wudu. Taib bab sholatul aidain. Bab salatul aidain, amar Nabi sallallahu alaihi wasallam nas bil khuruj ilaihima aidain ya, hatta al-awatik, perempuan yang di pingit, wal haid, perempuan yang haid, yashhadanna al-khaira wa da'watul muslimin, mereka menyaksikan kebaikan dan yakni syiar Islam dan da'watul muslimin. Wa ya'tazilul haid al-musalla, muttafaqun alaih. Dan perempuan yang haid ini menjauh dari tempat sholat. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan berlaku hukum-hukum masjid berlaku bagi musola, tempat sholat id. Jadi ada sholat tahiyatul masjidnya. Karena diberlakukan sama oleh Nabi SAW bahwasanya yang haid menjauh. Ada sebagian mengatakan demikian. Wa waktuha min irtifa'i syamsi qaid ramhi ila zawal. Sejak naiknya matahari sepenggalah saja, berarti sebentar ini, matahari terbit beberapa menit, sekitar 15 atau setengah jam, ini sudah masuk waktunya boleh untuk sholat id. Makanya kalau kita sholat idnya itu jam 6.30, itu sudah siang banget sebenarnya. Matahari terbit jam 6 atau jam 6 kurang, setengah 6 bahkan kadang. Sholat idnya jam 6.30 itu sudah lama, sudah jauh sebetulnya. 6.30. Nah, sampai tergelincirnya matahari batasnya. Wasunnah fa'alaha fi sahra. Dilakukan di tanah lapang. Wa ta'jilul adha, menyegerakan salat Id pada hari adha, wa ta'khirul fitr. Mengapa ta'jilul adha? Ya, untuk bersegera melakukan zabah. Mengapa ta'khirul fitr? Memberi waktu menyerahkan zakat fitr. Wal fitru fil fitri khasah qabla salah bitamrad witran. Dan untuk fitr, untuk idul fitri, disunahkan untuk memakan beberapa tamar secara ganjil. Ini khusus untuk idul fitri. Tapi berlaku kebalikan untuk Idul Adha. Dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi apapun sampai pulang atau selesai dari Id. Ya. Kalau Nabi itu atau para sahabat, yang pertama kali mereka konsumsi apa? Daging sembelihan. Kalau kita, nyembelihnya ramai kan? Nah, asalnya sebetulnya dulu itu penyembelihannya masing-masing orang. Setiap rumah. Makanya disebut Yaumun Nahar. Jadi kampung pada hari Id itu ya bersimbah darah. Mengalir darah hewan sembelihan tadi. Tapi kita dengan alasan ini, alasan itu dikumpulkan di masjid. Sudah itu lama lagi ya prosesnya. Selesai sholat Idnya jam 7.30. Sembelihnya jam 10. Pulang ke rumah masing-masing dulu. Makan dulu, makan opor ayam dulu gitu ya. Subhanallah. Wa yatanadhaf wa yatatayyab laha wa yalbas ahsana siyabah, sama dengan salat Jumat. Dia mandi bersih-bersih menggunakan parfum, kemudian menggunakan pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Wa yadhhab min tariq wa yarji' min akhar, min tariqin akhar. Dia pergi pada jalan tertentu, pulang dengan jalan yang lain. Alasannya apa? Di antara alasannya untuk menampakkan syiar ini, memperbanyak ukhuwah dan silaturahmi, memperbanyak ukhuwah dan silaturahmi, dan disunahkan untuk memberikan tahniah dan menjawab tahniah dari saudara kita. Tahniahnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu tahniahnya. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kamu. Itu tahniahnya, bukan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin terus diterjemahin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sebenarnya tidak masalah dengan ungkapan minal aidin wal faizin sebagai tahniah. Ya, tahniah, semua bentuk tahniah yang tidak menyelisih syariat itu tidak masalah. Tapi jangan diterjemahkan minal aidin wal faizin sebagai mohon maaf lahir batin. Enggak, bukan itu. Kita minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Wal faizin. Dan mendapatkan faiz. Apa faiz? Kemenangan. Ya, itu maksudnya. Ada lagi yang mengomentari ungkapan ini. Minal aidin wal faizin. Kembali kemana, faiznya apa? Ya, ini enggak paham. Segala hal yang tidak sama dengan yang dilakukan Nabi dihukumi sebagai bid'ah saja. Nah, ini akibatnya. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu sebagai satu hal yang pantas untuk dihukumi bid'ah, enggak. Tapi semua semua bentuk ibadah yang tidak dilakukan Nabi kita lakukan itu pasti bid'ah. Fa yusalli bihim raka'ataini bila adzan wala iqamah, tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Wa yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Takbir pada rakaat pertama itu 7 takbir bersama dengan takbiratul ihram. Berarti takbir tambahannya berapa? 6. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam, takbiratul intiqal. Selain takbiratul intiqal. Jadi 5 selain takbir intiqal. Nah, dia berdiri takbir kan? Kemudian setelah itu dia takbir 5 kali. Setelah takbir yang kelima dia membaca Al-Fatihah. Ini imam. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Dia mengangkat kedua tangannya bersama dengan setiap takbir. Wa yahmidullah wa yusalli 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbiratain. Memuji Allah dan bersalat atas Nabi antara dua takbir. Ini tidak ditetapkan secara definitif ucapannya. Bentuk seperti ini. Bahkan bisa dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Saya di sini mengatakan memuji Allah berarti tahmid dan bersalawat atas Nabi antara dua khutbah. Tsumma yaqra al-Fatihah wa surah, kemudian wa surah. Membaca Al-Fatihah dan surah, yajharu bil qira'ah fiha. Menjaharkan qira'ah pada rakaat tersebut. Fa idza sallama khataba bihi khutbatain. Setelah selesai salam, maka jangan doa jangan wiridnya panjang seperti wirid selesai salat. Tidak perlu panjang. Dia melakukan khutbah 2 khutbah di sini. Ini pendapat jumhur, ini 2 khutbah loh. Yang mengatakan khutbahnya cuma 1 justru pendapat minoritas. Pendapat jumhur mengatakan 2 khutbah. Ka khutbatil Jumat, seperti 2 khutbah Jumat. Illa annahu yuzkaru fi kulli khutbah al-ahkam al-munasabah lil waqti. Kecuali saja, hanya saja di dalam khutbah tadi dia menyampaikan hukum-hukum yang munasib dengan waktu. Munasib dengan waktu Idul Fitri, munasib dengan waktu Idul Adha misalnya. Mengingatkan jamaah, mengingatkan kaum muslimin terkait dengan menjaga atau melanjutkan nilai-nilai Ramadan misalnya. Menjaga ibadah-ibadah dan seterusnya. Ada perkara-perkara yang lain yang munasib. Pada waktu Idul Adha juga menyampaikan hukum-hukum yang munasib terkait dengan peristiwa Idul Adha. Memperingatkan manusia terkait dengan apa? Ketaatan, tauhid dan sebagainya. Karena ini nilai-nilai dalam Id dan sebagainya. Seterusnya. Wa yastahabbu at-takbir al-mutlaq lailatul Id. Pada malam-malam Id atau pada 2 malam Id di sini. Wa fi kulli 'ashri Dzulhijjah, dan setiap 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama ini takbir mutlak dilakukan kapan saja. Makanya yang disunahkan itu kita jalan keluar rumah takbir. Bahkan bengong sendiri dan di rumah pun takbir. Jadi bukan hanya di malam Id saja. Kecuali malam Idul Fitri, iya takbir mutlaknya dimulai dari malam Id, malam Idul Fitri. Terbitnya matahari, tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Dan wal muqayyad, takbir muqayyad akibal maktubat, di setiap akhir sholat fardu. Ini diantara sunnah mahdhu'ah, sunnah-sunnah yang mahdhurah di kalangan kalangan salafiyin bahkan. Coba antum ingat-ingat yang terakhir kemarin, berapa banyak kita selesai sholat fardu takbir. Dan takbir dengan menjaharkan, bukan dengan was-was sendirian, enggak. Takbir dengan menjaharkan. Saya pernah sholat di masjid pesantren lah, pesantren salafi. Saya takbir habis sholat maghrib, sholat maghrib atau sholat asar, jamaah ngelongo. Langsung lihat siapa? Seperti sesuatu yang aneh. Padahal ini sunnah. Harusnya salafiyin, harus sunnah yang bersemangat menghidupkan sunnah ini. Coba, ini justru siapa yang bersemangat menghidupin? Orang-orang yang kata salafin bukan salafi kan? Ini kita kebalik nih. Banyak sunah-sunah yang justru kita abaikan. Ada sebagian tahu tapi malu. Atau mungkin enggan dan sebagainya, macam-macam alasan. Ada kebanyakan malah enggak tahu sama sekali. Dianggapnya semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan salafi itu adalah perbuatan yang salah gitu. Atau serupa dengan itulah. Nah, ini akibal maktubat min salatil fajri yaumul arafah ila asri akhir ayamit tasyrik. Ini untuk salat untuk hari adha. Untuk hari adha. Kalau Idul Fitri takbir muqayyadnya sejak, ada yang mengatakan sejak dari terbitnya tenggelamnya matahari pada Ramadan terakhir sampai selesai sholat Id. Sampai selesai sholat Id, bukan sampai asar ya. Sampai selesai sholat Id. Ada yang mengatakan adalah sejak terbitnya fajar pada hari Id sampai selesai sholat. Allahu a'lam. Tapi yang banyak adalah sejak tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Di hari terakhir Ramadan. Berarti maghrib pertama di malam Id. Sampai selesai khutbah. Sampai selesai sholat. Selesai sholat berarti selesai khutbah kan? Selesai khutbah. Adapun untuk Idul Adha, mulai dari maghrib pertama di malam Id sampai asar terakhir hari terakhir tasyrik. Sampai asar di hari terakhir tasyrik. Jadi setiap selesai sholat, hidupkan ini ikhwan. Wasifatuhu, adapun sifatnya terkait dengan takbir ini ada dua riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar, saya lupa sini. Saya mengatakan wasifatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dua kali. Ada juga tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan seterusnya. Nah, ini tidak. Ini dengan takbir yang sudah umum ya kita ketahui. Adapun tambahan wahazamal ahzab wahdah dan seterusnya macam-macam. Itu tidak diketahui. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, takbirnya tidak berjamaah, takbir masing-masing. Takbir masing-masing, setiap orang. Muqayyad ataupun mutlak itu takbirnya masing-masing. Justru dengan takbir masing-masing ini menampakkan syiarnya. Ketimbang takbirnya berjamaah. Ada lagi? Enggak ada, cukup? Qala rahimahullah ta'ala kitabul janais. Semoga selesai kitab janais ya. Ini selesai sholat masuk janais ya? Ya enggak? Biasanya selesai sholat apa? Hah? Zakat atau saum? Zakat atau saum aja. Ada yang haji ya? Ada yang haji. Apa yang haji? Hah? Ausuja. Ada yang haji. Ada yang tipenya ibadah dulu, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah, sholat, atau ibadah fisik, ya seperti sholat lah, sholat, kemudian puasa, guna setelah itu haji. Sholat tentu diawali dengan toharoh ya, toharoh, sholat, puasa, haji. Itu fisik kan? Fisik. Kemudian setelah itu apa? Setelah haji, baru zakat. Kenapa? Karena dia ibadah yang berkaitan dengan harta. Baru zakat. Kalau haji kan fisik iya, harta iya. Kemudian ibadah yang lain terkait dengan berhubungan dengan manusia. Mulai dari janais, kemudian baru jual beli nanti. Macam-macam, tergantung cara pandangnya. Ya, tapi pembahasannya sama saja. Isinya itu-itu juga. Ini kitabul janais. Syekh Jibrin di sini membahas hukum tamanna bil maut. Mengangan-angankan maut. Saya pikir tidak perlu pembahasan sampai di sana, kecuali kalau disebutkan oleh Syekh di sini. Hukum tadawi, hukum berobat. Kemudian bahwa zikrul maut daiman. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang dikenal oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, aksiru zikru hazimul lezzat. Perbanyak untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa? Maut. Maut. Ini kematian. Kitabnya jenais. Kala Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah rawal muslim. Wa kala iqra'u ala mautakum yasin. Rawal Nasa'i wa Abu Daud. Wa fi isnadihi ta'fun. Di dalam sanadnya terdapat hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim Ismail At-Taimi dari Abu Utsman. Abu Utsman itu ada Abu Utsman An-Nahdi. Nah, Abu Utsman ini bukan Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman yang lain, dari bapaknya. Nah, Abu Utsman ini Ibnu Hajar mengatakan makbul. Artinya dia bisa sebagai mutaba'ah. Tetapi kalau dia menyendiri enggak bisa. Nah, masalah yang paling berat adalah bapaknya. Bapaknya ini tidak dikenal. Jadi, Ibnu Main atau Ali bin Man ini, Ibnu Main mengatakan, tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Utsman ini, kecuali At-Taimi. Dan ini adalah isnad majhul. Ini sanad yang majhul. Ya, Abu Utsman dan bapaknya ini. Wa tajhiz al-maut بغسله وتكفينه وصلى عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. Penyelenggaraan jenazah ini sifatnya fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mengafaninya, mensolatinya dan mengebumikan, ini fardu kifayah. Dan disunahkan untuk menyegerakannya. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan ditunggu anaknya yang akan pulang nanti sore. Kelamaan. Iya, kalau sampai nanti sore. Kalau sampainya sore besoknya gimana? Kalau dia meninggal pagi ini, sudah dipastikan dia meninggal, selenggarakan segera. Selesai, langsung dimandikan, selesai dimandikan, langsung dikafani, selesai dikafani, disolatkan, selesai disolatkan, kebumikan. Jangan ditunggu-tunggu. Gak ada faedah menunggunya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia termasuk ahlul khair, apa yang terjadi? Kita menzalimi orang loh. Dia akan mendapatkan kenikmatan, kita halang-halangi kan? Tapi kalau dia termasuk ahlus syar, kita menzalimi diri kita sendiri. Senang kita ada keburukan bersama dengan kita. Nah, itu. Ini di antara hikmahnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segerakan kala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditunggu-tunggu. Memandikan jenazah ini dikecualikan untuk mujahid yang meninggal di medan perang. Bukan semua orang yang dianggap sebagai syahid. Ya, kalau orang yang dianggap sebagai syahid itu banyak. Meninggal ketimpa syahid, kata Nabi kan? Meninggal karena sakit perut? Syahid, istilah kata Nabi. Perempuan meninggal saat dia melahirkan? Syahid, kata Nabi. Tapi semuanya dimandikan. Yang tidak dimandikan itu yang meninggal di medan perang. Dikafani dengan pakaiannya dan dengan darahnya. Dikebumikan dengan darahnya tadi. Tidak dimandikan, tidak diambil kafan yang lain. Wassala alaihi wa hamlihi, membawanya. Terkait dengan membawa jenazah ini ada dua cara. Jenazahnya di depan atau jenazahnya di belakang. Nah, dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat memandikan mayit. Pertama, intinya memandikan jenazah ini adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Intinya di sana. Bagaimana? Maka dibuka pakaian mayitnya kecuali bagian aurat. Dibuka bagian mayitnya kecuali bagian aurat. Kalau laki-laki berarti min surah ila rukbah. Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayat perempuan dimandikan oleh perempuan. Tidak boleh mayat laki-laki dimandikan oleh perempuan. Atau mayat perempuan dimandikan oleh laki-laki. Mandikan oleh laki-laki. Kecuali kalau memang semasa hidupnya mereka boleh. Jadi di sini, Arsi misalnya, atau siapalah jangan Arsi ya. Kita gak boleh memandikan jenazah ibu kita, gak boleh. Mau bagaimanapun saya pengen berbakti pada ibu saya ini terakhir kali, enggak boleh. Karena kita tidak boleh melihat aurat ibu kita. Ini enggak boleh. Tapi kalau suaminya, boleh. Ya, apalagi orang lain ya. Orang lain lebih enggak boleh. Kenapa? Boleh kalau suami istri. Ya, dan di sini memandikan jenazah, ya prakteknya bagusnya dalam praktek jenazah ya. Ini sebelum dimandikan itu dibersihkan dulu perutnya dengan cara ditekan pelan agar keluar kotorannya, seterusnya. Dan dibersihkan tempat keluarnya kotoran tadi dibersihkan. Di saat memandikan pun sebari dibersihkan. Kemudian memulai dengan anggota wudu. Bahkan dianjurkan untuk diwudukkan terlebih dahulu. Kemudian menyiramkan air mulai dari anggota kanan, kemudian kiri dan seterusnya. Kemudian air tadi sebagaimana perintah Nabi kepada orang yang memandikan jenazah putrinya. Pertama dengan air bersih biasa. Kemudian air itu dicampur dengan sidr. Daun bidara ya. Atau kafur. Atau kapur. Dan memandikan ini tadi diulang 3 atau 5 dan seterusnya. Ganjil. Kemudian selesai dimandikan, dikasih parfum. Dikasih parfum. Sebelum dikafani ya. Tapi kalau mayatnya adalah orang yang sedang muhrim, seorang yang sedang ihram, maka tidak perlu dikasih parfum. Tidak perlu dikasih parfum. Kemudian al-Isra bil janazah. Syekh mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Fa in taku salihan fa khairun taqaddamunah. Taqaddamunaha atau tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghair dzalika fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Itu tadi yang saya katakan. Kalau dia jenazah tadi adalah baik, maka kita harus segerakan agar dia mendapatkan kebaikan tadi. Tapi jika jenazah tadi adalah jenazah yang buruk, maka kita menyegerakan keburukan tadi lepas dari pundak kita. Yani, yang dimaksud dengan asri mobil jenazah ini adalah tajhiznya, penyenggarannya. Langsung segera mandikan, bukan buru-buru dikuburkan ya. Oh, Nabi memerintahkan untuk segera dengan jenazah ini langsung dikuburkan saja tanpa dimandikan, tanpa dikafani, ya enggak. Tapi segera untuk diselenggarakan. Wa qala nafsul mu'min mu'allaqata bi dayni hatta yuqda anhu. Ini terkait jenazah yang memiliki hutang, maka ahli warisnya harus menyegerakan membayar hutang tadi. Kalau sebaiknya sebelum jenazah tadi selesai dikebumikan. Maka ada misalnya keluarganya ngurus masalah terkait dengan jenazahnya, sebagian yang lain ngurus masalah hutang piutangnya jika memungkinkan. Jika tidak juga ya segera setelah itu segera. Rawi Ahmad wa Tirmizi. Wal wajib fil kafni. Wajib terkait dengan kafan. Sawu yasturu jami'ah. Pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Siwara asal muhrim, kecuali kepala bagi orang yang muhrim. wa wajhul muhrimah, dan wajah bagi perempuan yang ihram. Bagi laki-laki disunnahkan 3 tanpa imamah, ya 3 lembar. Kalau perempuan jika dibutuhkan lebih, ya lebih, lebih ganjil. Wasifatus salat alaihi, sifat salat atas jenazah, antaku ayyakuma fayukabbiru fayakra'fat al-fatihah. Ya, sifat salatnya sebelum ini, kalau jenazah itu laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah tubuhnya. Ini bagian pinggang. Pinggang atau dekat perut. Kepala berada di bagian kanan imam. Ya. Berarti kalau kita hari ini salat kita kan menghadap ke barat kan? Berarti kepala bagian utara. Kepala bagian utara. Kalau jamaahnya banyak, ya enggak mesti imamnya pindah-pindah ya. Pindah dari kepala satu, ntar geser lagi kepala dua, enggak, satu aja. Satu kepala aja. Kalau jemaahnya laki-laki dan perempuan, kalau memungkinkan disusun untuk bisa menjadi seperti tadi, maka seperti tadi disusun. Yang paling yang dekat dengan imam adalah laki-laki. Dan setelahnya setelah ini. Kemudian berdiri takbir, takbir dengan mengangkat tangan. Lalu membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Kemudian takbir lagi, lalu berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian takbir lagi berdoa untuk mayit. Untuk mayit. Fayaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi al-islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu al-iman Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالصَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. Ya. Ini doa untuk mayit. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْعَامِ Allahumma ja'alhu faratan li waladayhi wa zakharan wa syafi'an mujaban. Jika anak kecil setelah doa yang umum tadi ditambah dengan doa doain. Ya Allah jadikan dia pendahulu bagi tabungan bagi orang tuanya. Ya, faratan kebanggaan dan tabungan ya, wa syafi'an. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah perberatlah timbangan kedua orang tuanya dengannya. Wa'adzim bihi ujurahuma. Dan perbesarlah pahala kedua orang tuanya. Waj'alhu jadikan dia fi kifalati Ibrahim. Di bawah bimbingan Ibrahim. Waqihi birahmatika azab al-jahim. Dan jaga dia dengan rahmatmu dari azab jahannam. Tsumma yukabbir wa yusall. Kemudian takbir untuk yang takbir yang keempat, kemudian salam. Dan dalam riwayat yang lain terkadang takbirnya 5 kali. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim juga. Sebagian sahabat takbir bahkan 6 kali. Ini diantaranya yang melakukan takbir yang lebih dari 4 ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dan yang lainnya, Zaid bin Arqam dan yang lainnya. Ada yang lebih dari 4 ini dengan alasan jenazahnya memiliki keutamaan. Misalnya dia seorang badri, sahabat ini sahabat badri. Ada yang sampai bahkan lebih dari 6. Ini semua menunjukkan bahwasanya boleh lebih dari 4. Akan tetapi yang masyhur adalah 4 ini saja. Dan para sahabat yang melebihkan dari 4 tadi dengan ilah tertentu melihat keutamaan mayit. Misal dia seorang sahabat senior termasuk Ahlu Badar dan yang lainnya. Nah, kalau kita sekarang enggak ada alasan untuk yang seperti ini. Hampir tidak ada alasan untuk yang seperti ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin muslim yamut. Tidak ada seorang muslim yang meninggal. Fa yakumu ala janazatihi 40 rajulan. Lalu disolatkan oleh 40 orang laki-laki. La yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Syafa'ahumullahu fihi. Mereka menjadi syafaat. Allah memberikan syafaat terkait si mayit ini. Si mayit ini diberikan syafaat oleh Allah dengan sebab 40 orang tadi. Dengan catatan yang mensolatinya siapa? Ahlu Tauhid. Ini pentingnya tauhid. Antum disolatkan 40 orang. Tapi yang satu pelaku bid'ah, yang satu pelaku kesyirikan misalnya kan. Enggak masuk hitungan. Dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Falahu qiratun. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolatkan, artinya ikut menyolatkan jenazah tadi sampai disolatkan, falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfina falahu au tudfanu falahu qiratan. Sampai dia dikebumikan maka 2 qirat. Qila wa mal qiratan? Apa itu 2 qirat? Qala mislu jabalaini 'azimain. Semisal 2 gunung yang besar. Muttafaqun 'alaihi. Ini dorongan untuk menyelenggarakan jenazah, ikut menyelenggarakan jenazah dari kalangan kaum muslimin. Ini terkait dengan mengebumikan jenazah. Di antara yang disunahkan mengebumikan jenazah adalah terkait dengan yang mengimami sholat jenazahnya tadi. Maka yang berhak dalam hal ini adalah wali, bukan wali. Paham? Yang berhak adalah wali dari si mayit, bukan waliul ahdi atau wali negeri, bukan penguasa. Kemarin kita bahas tentang salat jamaah. Siapa yang berhak jadi imam? Wali. Ya. Wali. Atau orang-orang yang ditunjuk oleh wali. Tapi yang terkait dengan imam salat jenazah yang berhak adalah wali. Bukan wali. Karena ini terkait dengan hak yang berhubungan dengan keluarganya. Maka yang berhak misalnya sholatkan adalah bapaknya kemudian kakeknya. Dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Kemudian setelah itu siapa? Anaknya. Ada cucunya. Kemudian setelah itu siapa? Saudaranya. Saudaranya ya, saudara laki-laki seibu sebapak. Seibu sebapak. Dan begitu seterusnya. Kemudian terkait dengan mengebumikan jenazah. Di antara yang disunahkan adalah yang menurunkan atau yang menyambut jenazah di dalam liangnya itu adalah orang yang tidak melakukan jima di malam sebelumnya. Dia dianjurkan. Bukan wajib ya. Semua ahli keluarganya melakukan jima, enggak ada yang mau nurunin misalnya. Tapi dianjurkan. Dan disunahkan untuk membuat lahat. Lahat. Disunahkan untuk membuat lahat. Nah, lahat itu ada dua bentuk dibuat. Dibuat di samping kubur. Artinya lubang kubur. Kita lihat dari atas. Nah, lahatnya menyamping. Nanti ditutup dengan kayu. Sampingnya. Jadi, pas lubang kubur itu gak ada jenazah. Jenazah justru di tanah sebelahnya jadinya kan. Gitu. Kemudian ada juga lahatnya di tengah-tengah. Jadi lubang kubur nanti bagian tengahnya ditambah lubang sedikit ke bawah lagi. Jadi seperti apa ya? Dinding kuburnya ya lurus, kerata. Nah, di bagian yang rata tadi dibuat lagi sedikit lubang. Ada yang seperti itu. Qala wa na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasul kubur. Kubur. Al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengafur kubur. Ini membangunnya ya. Dibikin apa? Mengkapurinya. Di semen, di plaster gitu ya, di aci, terus ditulis-tulis. Wa yaqada alaihi. Dilarang untuk duduk di atas kubur. Nah, ini orang datang mengantarkan jenazah di kuburan. Mereka langkahi kuburan yang ada, mereka duduk di atas kuburan yang ada, mereka berdiri di atas kuburan yang ada. Ini kurang ajar. Ini diantara kemungkaran-kemungkaran di kuburan. Di kuburan aja ada kemungkaran di kita. Ya kan? Padahal harusnya di kuburan itu datang sampai Nabi bahkan copot sandalnya. Tundukkan kepala di situ. Ingat kematian sebagainya. Ini enggak datang ketawa ke TV masuk kuburan gitu ya. Salam pun enggak. Terus kuburan yang ada dilangkahi, diinjak-injak, didudukin. Yang lebih enggak enak lagi duduk di bagian kepalanya gitu. Udah tahu sengaja lagi. Ah, enggak apa-apa. Bercanda lagi. Wa yabna alaihi, dan dilarang untuk membangun atasnya. Artinya di atas kuburan tadi dibangun satu bangunan, itu dilarang. Dibikin atapnya dan seterusnya. Kemudian diperindah lagi. Sampai-sampai anehnya apa coba? Rumahnya sendiri berlantaikan tanah, kuburannya lebih cantik daripada rumahnya. Bahkan kuburannya lebih mewah daripada kamar pengantinnya. Apalagi kalau yang dikubur itu tokohnya kan? Saya ngelihat kuburan seorang yang ditokohkan ini. Konon keturunan orang yang mulia gitu. Lihat kuburannya. Ada bunga-bunga rampainya gitu ya. Saya ingat saya nikah gak pakai bunga rampai gitu. Ini bunga rampai warna kuning, warna putih. Biasanya bunga melati kan, dijadikan bunga rampai gitu. Ini kok lebih mewah. Subhanallah. Dibangun sih. Rawal Muslim. Qala wa kana idza faragha min dafnil mayit waqafa alaihi. Jika selesai dari mengembalikan mayit, Nabi SAW tetap di kuburan tadi. Wa qala astaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Was'aluhu lahu at-tasbit, mintalah kepada Allah untuknya at-tasbit, sabat. Ketegaran. Sabat dari apa? Pertanyaan malaikat di kubur. Fa innahu al'an yus'al, karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Rawahu Abu Daud wa Sawal al-Hakim. Wa yustahabbu ta'ziyatul masaib bil mayit, dan disunahkan untuk mentakziah masaib, orang-orang yang mendapatkan musibah dengan sebab kematian ini tadi, ahli keluarganya. Dan takziah itu tidak dibatasi dengan hari dan waktu. Kapanpun jika memang masih butuh takziah, takziah. Takziah itu kalau bahasa kita ucapan bela sungkawa, dan di dalamnya ada unsur untuk menghibur, bukan untuk nambahin derita gitu ya. Ada orang takziah nambahin derita. Yuk takziah ke rumah si fulan, bapaknya baru meninggal. Meninggalnya tadi pagi, dikubungin selesai asar, takziahnya habis isya. Datang ke rumah si fulan habis isya, makan-makan, ketawa ketiwi. Ini bukan takziah yang seperti ini. Nambah derita orang nih. Pulang-pulang jam 12 malam. Ada yang seperti ini. Banyak di masyarakat kita. Ini bukan takziah. Takziah itu kita datang menunjukkan simpati kita, bahkan empati kita kepada ahli bait yang mendapatkan musibah, sebari menghibur mereka. Maka perhatikan doa takziah Nabi apa? Kita apa? Paling banter, sabar ya. Semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Nah, titik sampai itu. Setelah ucapan itu, makan-makan, ngerokok, ketawa ke TV, pulang-pulang jam 12 malam. Kadang-kadang ditambah main domino lagi. Ini musibahnya. Dan kapanpun kita ketemu misalnya dengan saudara kita di jalan, masih nampak kesedihannya, kita takziahi. Kita semangati dia. Jadi gak mesti harus 3 hari, 7 hari, ya, 40, 100 gitu ya. Terus 1000, terus haulan, tahunan gitu ya. Setiap tahun dirayakan. Ini merayakan kematian namanya. bukan takziah. Wabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mayit. Mengapa Syekh membawakan cerita ini? Nabi menangis atas mayit. Mayit siapa? Putranya Ibrahim. Menangis. Wa qala innaha rahmah. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ngapa engkau menangis?" Ini akan mempengaruhi mental sahabat-sahabat yang lain kan? Mereka akan ikut bersedih. Nah, sesungguhnya ini rahmat. Jadi kalau ada orang yang dicintainya meninggal, terus setelah itu dia enggak nangis sama sekali, kering air matanya, ini justru indikasi ada yang salah pada orang ini. Jadi bukan kekokohan manhaj ya. Saya kokoh, enggak boleh meratapi mayat. Iya, meratapi enggak boleh, ya. Nangisnya malah meratapi itu. Tidak mesti menangis atas mayat itu adalah ratapan. Yang dilarang itu meratap, bukan menangis. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ini bentuk rahmat. Ma'anau la'ana na'ihah wal mustami'ah. Orang yang melakukan na'niyahah, meratapi mayit, berteriak-teriak, memukul-mukul wajah. Ini kalau orang Arab dulu kan. Dan orang kita juga sama. Sebetulnya enggak hanya orang Arab memukul-mukul wajah mah. Saya pernah melihat kalau tidak salah atau mendengar, anaknya kecelakaan, dia pukul-pukul kepalanya. Dia guling-guling di tempat anaknya kecelakaan. Ini kan ratapan. Anaknya kecelakaan, dia tahu yang kecelakaan anaknya, dia pergi ke situ. Bukan yang ngurusin anaknya, dia duduk di situ, guling-guling di situ, mukul-mukul kepala. Nangis jadi-jadinya, teriak-teriak. Ini niyahah. Ini ratapan. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala zuru al-kubur fa innaha tuzkaru bil akhirah. Ziarah kubur sungguhnya dia mengingatkan pada akhirat roh muslim. Wa yanbaghi liman zara ay yaqula assalamu alaikum ahli dar qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yarhamuhumullahu al-mustaqdimina wal mustakhirina. Nasarullahu lana wa lakum al-afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ufir lana wa lahum. Nasarullahu lana wa lakum al-afiyah wa ayyukhur. Sampai di situ. Wa ayyu qurbah fa'alaha wa ja'ala thawabuha al-muslim nafa'ahu dhalika wallahu alam. Dan setiap qurbah, bentuk kebaikan, ibadah yang dilakukan dan kita niatkan pahalanya untuk muslim, maka ini bermanfaat. Ini yang masih memiliki hubungan rahim. Misal kita melakukan kebaikan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk keluarga kita yang sudah meninggal, maka ini bermanfaat. Sedekah kita, bacaan Quran kita, ini bermanfaat. Ya. Wallahu alam. Ada pertanyaan sebelum terakhir? Ya, antum dapat pahala baca Quran, antum dapat pahala bersedekah. Tapi antum niatkan juga pahala ini juga semoga menjadi bagian dari tambahan kebaikan bagi si mayit. Makanya ini lebih ditekankan pada ahlul mayit. Karena kalau orang lain enggak ada hubungan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Idza matal insan inqata'a 'amaluhu ila min thalas. Sadaqatul jariyah. Salah satunya apa? Wa waladun shalih yad'u lahu. Doa kita berarti bermanfaat enggak untuk mayit? Manfaat. Sedekah kita atas mayit? Kita bersedekah, kita harapkan pahalanya pun untuk mayit. Apalagi kalau kita statusnya sebagai anak dari si mayit. Kebaikan kita diharapkan tambahan kebaikan bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Dan ini ma'rum dari nas-nas syar'i yang lain. Jadi ini tidak diingkari. Jadi kalau ada sebagian ikhwan kita mengingkari ini secara mutlak, berarti keliru dia dalam memahami hal ini. Tapi kalau antum gak ada hubungan sama sekali, ya gak masuk. Nah, termasuk juga ada kondisi tertentu yang antum tidak ada hubungan sama sekali dengan si mayit, tapi kebaikan antum bermanfaat. Apa contohnya? Antum pernah berhutang kepada si mayit misalnya, dan belum sempat antum lunasi. Gak tahu kepada siapa antum lunasinya. Ahli mayitnya gak ada atau tidak bisa antum temui. Doa, antum doakan si mayit. Antum uang yang antum utangi tadi antum sedekahkan ke yang lain dengan niat agar kembali kepada si pemiliknya. Maka ini insyaallah bermanfaat. Ini insyaallah bermanfaat. Yang enggak ada sama sekali hubungan, tiba-tiba saya membaca Al-Fatihah untuk mayat entah di mana, negeri yang mana gitu ya, entah siapa namanya, atau mungkin tahu namanya tapi entah siapa orangnya, dari mana asal usulnya. Nah ini yang diperbincangkan oleh para ulama, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi kalau dia memiliki hubungan sebagainya dan kebaikan ini memang ada kaitan dengan yang tadi, karena hukum asalnya seorang tidak diberikan ganjaran kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu bagian usaha, jadi semua kebaikan anak diniatkan untuk si mayit, ini bermanfaat, termasuk bacaan Qurannya, apalagi doanya dan seterusnya. Ini wallahu a'lam. Sudah azan ya harusnya? Belum. Dikit lagi. Tambah lagi terkait dengan menangisi mayit. Nabi menangisi mayit. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahli 'alaihi." Sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebab tangisan ahli keluarganya. Apa maksudnya hadis ini? Maka para ulama berbicara tentang ini, seperti Imam Syafi'i juga berbicara tentang ini dalam kitab Al-Umi. Antum lihat dalam Mukhtasar Al-Muzani dibahas tentang ini. Asalnya bukan semata-mata karena tangisan si ahli keluarga. Karena secara asal perbuatan orang lain tidak ditimpakan kepada orang yang tidak melakukannya. Ya, secara asal. Tapi ini kaitan dengan apa? Ini kaitan, sebagian orang mengatakan, jika si mayit memerintahkan kepada keluarganya untuk menangisinya, azab bukan dengan semata-mata tangisan tadi, tapi perbuatan dia yang dia lewatkan. Apakah dia mengajarkan orang untuk melakukan kemaksiatan, atau dia tidak mengajarkan orang dari sebuah perbuatan, atau menghindari orang lain dari kemaksiatan. Jadi bukan semata-mata nangisnya. Dan tangisan tadi adalah tangisan yang bentuknya niyaha, meratap. Bukan semata-mata nangis seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, kalau tangis yang rahmah tadi, yang sifatnya memang ini adalah manusiawi, ini tidak masuk dalam ini. Tapi bentuknya niyaha. Dan niyah pun terkaitan dengan yang tadi. Dia perintahkan ahli keluarganya untuk meratapinya, atau dia tidak ajarkan keluarganya untuk bahwasanya itu adalah bentuk kemaksiatan. Tapi kalau dia sudah ajari, dia larang, ternyata mereka ada yang melakukan niyaha, insyaallah ini tidak masuk dalam ancaman ini. Wallahu a'lam. Cukup. Satu lagi. Sebatas apa kita tidak boleh mengumumkan kematian? Mengumumkan kematian, maksudnya? Nah, istilahnya, ya mengumumkan kematian ala jahili yang kalau yang dimaksud dengan mengumumkan kematian, mengabarkan orang pada si fulan itu meninggal, si fulan itu meninggal, ini tidak ada larangannya. Ini tidak ada larangannya. Tapi kalau yang mengumumkan kematian kemudian mengajak orang untuk melakukan tanda kutip takziah-takziah yang keliru itu, nah ini yang bermasalah. Kumpulkan orang, kemudian ratapi, ini yang dilakukan, ini bentuk-bentuk jahiliyah. Ini bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Keluarganya meninggal, diumumkan, kumpulkan orang ramai, kemudian mereka meratapi. Bahkan ada lagi membayar orang untuk meratapi si mayit. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Kalau yang tadi menghadirkan bacaan Al-Qur'an itu yang termasuk kayak Yasinan Al-Qur'an itu gimana? Tidak menghususkan surat-surat tertentu. Tidak menghususkan surat tertentu. Jadi antum baca Quran, kemudian antum, ya Allah, semoga ini menjadi bagian dari pahala ibu saya. Ini insya Allah bermanfaat. Kalau misalnya waktu sebelum dikuburkan, misalnya kan ada yang membaca Quran itu. Saya nggak tahu. Yang jelas sebelum dikuburkan dia harus disolatkan. Sebelum disolatkan dia harus dikafani. Sebelum dikafani dia harus dimandikan. Bukan baca Quran, bukan yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.